Ya, gue lagi ngaji. Ya, ntar aja. Enggak. Itu. Aduh. Apa? Ntar ya. Halo, ya, ya. Astagfirullahaladzim. Iya. Ucok. Matiin dulu ya. Ya, matiin dulu ya, kita mau ngaji ya. Ntar dulu. Ini ada Pak Ustaz. Aku lagi ngaji. Ya, udah ya, matiin ya. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Trans TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selamat berjumpa kembali dalam program Iqra yang insya Allah pada hari ini kita akan mengkaji sebuah surah. Surah di dalam Juz Ammah, surah Al-Insyirah atau surah Alam Nasyrah. Untuk lebih berkahnya marilah kita sama-sama mendengarkan adik kita mengaji surah tersebut. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Ada kol-kolah. Iya. Alam nashrah laka sadrak. Iya. Wa wada'na anka wizrak. Alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Jadi di surah ini kita banyak sekali menemukan tentang hukum tajwid. Satu contohnya laka sadrak. Di situ dal ada huruf qalqalah tetapi tidak penuh, sadrak begitu. Yang keduanya wa wada'na 'anka, nun mati bertemu dengan kaf yaitu ikhfa. Alladzi, di situ ada mat panjang harus 6 harakat dibacanya. Anqadha, nun mati ketemu dengan kaf itu ikhfa didengung. Alladzi anqadha dhahrak, begitu ya. Nah, jadi kembali lagi, berikanlah makharijul huruf, berikanlah hukum-hukumnya dengan baik membaca Al-Qur'an, niscaya Allah akan memberikan cahayanya bagi kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Surah ini sebab turunnya. Apa sebab turunnya? Mufassir mengatakan ada terhentinya wahyu beberapa saat ketika kaum Quraisy mengejek Rasulullah. Oh, itu Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Maka turunlah surah Wadduha, tak lama kemudian turun surah Al-Insyirah. Itu turunnya dari mana Pak Ustaz? Turunnya di Mekah sayang. Masa turunnya dari Loteng? Dari Jibril turun membawa wahyu. Oh. Yang jelas sih Pak Ustaz. Oh iya iya deh, baik. Ya Ucok, masya Allah. Ya, ntar Ustaz. Tapi turunnya itu di Mekah. Di Mekah. Ya. Jadi ayat ini menerangkan tentang apa? Kegundah gelanaan Nabi, sedihnya Nabi, sesak dirinya Nabi. Karena apa? Seakan-akan ini ayat sudah tidak turun lagi kepada Rasulullah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, alam nashrah laka sadrak, tidakkah kami telah lapangkan dadamu ya Muhammad, ya Rasulullah. Ini paling besarnya mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Nikmat yang terbesar apa? Sarhus sadr, orang yang lapang dada. Biar Ucok miliuner lagi, tapi kalau dadanya sempit kaget-kagetan terus tidurnya enggak enak. Kaget-kagetan, sempit, ya stroke. Kan? Nah, subhanallah. Makanya lapangkan jadi, dada. Lapangkan dada. Jadi alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kan? Kami telah membukakan dadamu ya Rasul dalam ini orang yang mendapatkan, maaf ya, mendapatkan lapang dada itu nikmat, menghadapi apapun nikmat. Caranya gimana? Nah, siapa itu yang dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu ciri-cirinya orang yang dilapangkan dadanya itu, maaf, orangnya enggak cegukan. Ya Allah, tapi kok saya sih? Subhanallah. Iya, udah. Iya, orangnya. Saya enggak pernah cegukan. Enggak, itu baik, kamu baik, Masya Allah. Dengerin dulu. Kemudian yang kedua, orangnya kalau mendapatkan sesuatu tuh enggak panikan. Tuh, kalau saya kan panu ya langsung kan, beli. Ini sedikit aja panikan. Luar biasa, Masya Allah. Kehilangan sendalnya aja, belum kakinya hilang. Itu sendalnya aja hilang. Sendal. Ah, kan? Tadi gitu. Nih, sendal gue hilang nih. Nih mana? Tadi barusan. Jadi enggak boleh tuh ya? Itu namanya sempit. Sempit. Jadinya. Maka itu Al-Quran mengatakan apa? Waman yuridillah an yahdiya yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan dia itu mendapatkan hidayah, Allah bukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan begitu juga barang siapa yang Allah ingin sesatkan seseorang itu, maka Allah jadikan sempit dadanya, seakan-akan dia naik ke atas, seakan-akan dia kalau naik ke atas kan enggak ada oksigen. Dia sulit untuk bernapasnya. Nah, oleh karena itu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Dilapangkan dadanya dada. Seperti nikmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti belakang dada hampir sama-sama ikhlas, enggak beda lagi? Lain, beda itu. Ini kelihatannya mau nanya nih. Nah, dia silakan dulu. Jadi gini Pak, tunggu dulu, sabar ya, dulu. Berikan wanita ya, dulu, kesian. Iya. Nih Pak Ustaz. Gimana caranya dapat ketenangan batin nih ya? Ngaji udah. Iya. Yeah. Salat udah. Iya. Yeah. Zakat udah. Sedekah udah. Tapi kok kagak tenang-tenang ya? Subhanallah. Baik. Ini pertanyaan bagus. Kok kita nih udah salat, udah mungkin udah ngaji, udah zikir. Begini. Ada kadangkala mobil itu udah diisi bensin, tapi mobilnya mogok terus. Kenapa? Karena rusak. Faktornya dua. Tar dulu. Bensinnya oplosan. Nah kan begitu. Oplosan ngadepnya kan lu. Ini yang suka ngoplos biasanya. Jadi kadang-kadang kita udah sholat, udah puasa, udah berbagai macam kita lakukan, kok kita nggak bisa jadi tenang. Insya Allah kita akan jawab pertanyaannya setelah pesan yang berikut ini.